الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini adalah berada di hari yang termulia dalam satu tahun dalam ketetapan pemerintah kita, bahwa hari ini adalah hari yang ke-9 Zulhijjah. Hari yang ke-9 Zulhijjah adalah hari yang mulia dalam satu tahun berdasarkan penetapan masuknya bulan Zulhijjah oleh pemerintah kita, dan ini pendapat yang kuat berdasarkan pendapat ikhtilaful matalih, berbedanya tempat munculnya hilal dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan tanggal 9 Zulhijjah adalah salah satu dari 10 hari yang mulia yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشرة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع عن ذلك بشيء. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah. Dalam sebagian riwayat lebih baik, khairun, lebih baik daripada amal saleh di hari-hari ini. Kata para perawi, yaitu hari-hari 10 awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak tertandingi oleh berjihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, tidak tertandingi oleh berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang dalam berjihadnya keluar membawa jasadnya, membawa badannya, membawa hartanya, kemudian tidak kembali dengan sedikit pun yang ia bawa. Ia gugur syahid di medan perang, hartanya menjadi rampasan perang. Pahala orang inilah yang bisa menandingi pahala amal saleh di 10 hari awal Zulhijjah. Ada jihad kita berperang di jalan Allah? Tidak ada. Ada yang berperang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwanya meskipun hartanya masih kembali ke rumahnya? Tidak ada. Ada yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dan tanpa kembali membawa apa-apa, dia gugur, kemudian hartanya juga tidak kembali? Juga tidak ada. Tetapi ini bisa tertandingi oleh amal saleh apapun juga di 10 awal Zulhijjah. Dan kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya أن يجعل هذا العمل الذي نحن الآن فيه خيرا وأحب إلى الله. Semoga kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah menjadikan apa yang kita lakukan saat ini menjadi amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari termulia, di hari yang ke-9 Dzulhijjah, dalam satu tahun sebelum hari raya. Sebelum hari raya yaitu esok, hari yang ke-10 adalah hari raya Idul Adha. Maka hari satu hari sebelumnya adalah hari yang termulia. Ya, hari yang termulia. Dan ini tidaklah diherankan karena perbedaan tempat memandang dan melihat serta menetapkan hilal. Sebagaimana sebagaimana sepertiga terakhir malam berbeda-beda antara satu tempat ke tempat yang lain, maka mungkin seperti itu pula lah perbedaan 9 Dzulhijjah. Seperti itu pula lah 9 Dzulhijjah. Beberapa waktu sebelum subuh tadi, itu bagi kita di Pekanbaru ini adalah sepertiga terakhir malam. Dan saat ini setelah sholat subuh, di tempat yang lain masuk sepertiga terakhir malam. Bukankah demikian? Iya. Maka begitu pula lah pemahamannya ketika berbeda penetapan hilal Dzulhijjah. Penetapan hilal Dzulhijjah. Masuknya 10 terakhir Ramadan yang merupakan 10 malam terakhir. Bermulanya masuk 10 terakhir Ramadan antara satu tempat yang penetapannya misalnya lebih awal daripada yang di negeri yang lain, maka tentu sangat berbeda. Hari ini bagi sebagian tempat atau malam tadi bagi sebagian tempat sudah masuk 10 terakhir Ramadan, sementara di tempat yang lain masih pada hari yang ke-19 Ramadan atau hari yang ke-20 Ramadan, belum masuk 10 terakhir. Jadi ini yang perlu kita camkan. Meskipun mungkin sebagian kita meyakini bahwa hari Arafah adalah hari wukuf jemaah haji di Saudi Arabia sana, tetapi dia juga harus merasa bahwa hari ini adalah hari yang termulia. Kalau seandainya dia berpuasa bersama mereka dengan wukufnya hari di hari Jumat kemarin, maka tentunya hari ini dia berpuasa, hari ini dia Idul Adha. Ya, hari ini dia Idul Adha. Tetapi perbedaan pendapat para ulama sangatlah luas dalam hal ini. Tetapi saya ingin kita semua merasakan hari ini adalah salah satu hari dari 10 hari tersebut yang mana dialah hari yang termulia. Ya. Adalah hari yang termulia sebagaimana tegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana Nabi menegaskan memperbanyak atau sebaik-baik doa adalah doa yang dilakukan di hari Arafah yang tidak akan mungkin berubah dari tanggal 9 Dzulhijjah, maka kita juga harus mempergunakan hari ini sebanyak-banyaknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu du'ain du'ai yaum du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah tauhid. Sebaik-baik doa adalah ikrar tauhid. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Perbanyaklah hari ini dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak berdoa, perbanyak meminta, menghibah-hibah, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Dan kita sebagaimana yang tadi kita dahulukan memohon kepada Allah bi rahmatihi allati wasi'at kulla syai', dengan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, untuk menjadikan ibadah rutin kita setiap hari Sabtu yang kebetulan hari ini adalah salah satu dari 10 awal Dzulhijjah dan bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Semoga talabul ilmi kita membaca sahih al-Imam al-Bukhari, mempelajari hadis Nabi yang sudah pasti sahih, menjadi amalan terbaik. Kajian Sahih Bukhari yang terbaik yang kita lakukan dalam satu tahun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengannya merahmati kita, meridhai kita, memberkahi umur kita, harta kita, keluarga kita, semua usaha-usaha kita. Innahu jawadun karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pelajaran kita. Ada sedikit ya, tadi sempat saya ingin sampaikan yang terbersit di dalam hati. Tidak ada sehingga pengumuman berbuka dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berbuka dengan kurma. Ya. Pengumuman berbuka dengan sunnah bahwa berbuka hari ini dengan rutab, berbuka hari ini dengan kurma, berbuka hari ini dengan bila mana tidak ada rutab maka dengan kurma, bila mana tidak ada kurma maka dengan air putih biasa. Adakah yang akan datang? Insyaallah ada. Ya, insyaallah ada. Kambing itu hanya tambahan saja. Ya. Hanya tambahan saja. Kalau seandainya pengumumannya berbuka dengan rutab, dengan kurma, dengan air, saya rasa tidak akan banyak yang datang. Iya kan? Tidak akan banyak yang datang. Tetapi itu tuntunan Nabi. Nabi SAW berbuka dengan ala rutabin. Jika tidak ada rutab, ala tamaran. Jika ada tidak ada kurma, hasawatin minma. Berbuka dengan beberapa tegukan air. Tidak ada Nabi SAW berbuka dengan daging unta, berbuka dengan daging sapi, dengan daging kambing. Maka bila mana kita ingin memarakkan sunnah Nabi, pengumuman cukup dengan itu. Nanti kambing itu nyusul. Tetapi semua pasti tahu bahwa ada pengumuman buka, ada kambingnya. Ya. Cuma dengarnya tidak enak. Dengarnya tidak enak. Jadi yang berbuka di sini hanya mengejar kambingnya. Hanya mengejar kambingnya. Wallahu ta'ala alam. Jangan tersinggung. Baik, kita masuk ke pelajaran kita tentang kitab Al-Istisqa dalam Sahih Al-Bukhari. Kitabu Salat Istisqa. Bab yang keempat di mana Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minina fil Hadith rahimahullahu taala berkata, babu tahwilir ridai fil istisqa. Babu tahwilir ridai fil istisqa. Bab membalikkan atau mengubah posisi pakaian rida di sini. Kalau setelan pakaian Nabi bukan serban yang kita maksud sekarang ini. Karena Nabi SAW ada setelan yang biasa dipakai di hari Jumat, dipakai di hari raya, yaitu pakaian yang disarungkan dan pakaian yang dililitkan di bagian atas badannya. Tidak jauh dari pakaian ihram. Ya, tidak jauh bentuknya dari pakaian ihram yang dipakai oleh orang yang sedang berihram, umrah ataupun haji. Nah, itu yang perlu kita pahami dari istilah rida dan izar. Ya, ada setelan pakaian Nabi yang seperti itu. Ya, terkadang warnanya luar biasa. Ya, terkadang setelan itu sama dengan setelan Melayu. Ya, pakaian khusus. Ya, dia di dalam ada pakaian, kemudian dipakai di luarnya itu. Pakai bagian luarnya itu. Ya, jadi kalaupun nanti kita pahami Nabi mengubah, membalikkan, merubah posisi, jangan dipahami bahwa akan terbuka badan Nabi bagian atas. Ya, karena di dalamnya ada pakaian. Ada pakaian. Saya teringat pakaian orang Sudan. Ya, kita punya kawan dari Sudan sangat banyak sekali dan bahkan di antara mereka ada yang menjadi teman akrab sampai hari ini masih berhubungan. Ya. Cuma yang sering dikirimnya adalah dia sudah punya istri 4 orang. Ya. Dia kirimkan, saya sudah nambah satu lagi. Ya. Memang memanas-manaskan. Ya. manas-manaskan. Jadi dia pakaian dalamnya ada, dia sebentuk jubah juga, tapi bagian dalam. Ya. Itu kalau masuk ke rumah, dia buka pakaian luarnya dan dia memakai pakaian itu. Seringkali kita berkunjung ke kamarnya, jadi pakaian jubah bagian dalam. Nah, nanti pakaian jubah bagian luar itu yang mungkin sangat lebar ya. Ya, lengannya saja segini ya. Jadi besar, nah ini pakaian luarnya. Dan saya hanya ingin menggambarkan kepada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada membalikkan rida ketika salat istisqa. Jadi rida itu adalah bahagian atas dari pakaian atau setelan yang dipakai oleh Nabi yang untuk dipahami tidak jauh dari pakaian ihram. Ada yang dililitkan di bagian bawah, nanti di atasnya diselendangkan. Di bagian atas badan diselendangkan persis dengan selendang ihram. Ya. Itu rida. Itu rida. Dan dalam bahasa Arab kita sekarang ini yang orang Indonesia, rida itu kita arahkan kepada serban. Ya. Saya dari semenjak pondok sampai hari ini masih memahami bahwa rida itu menggunakan kata rida itu dengan kata-kata dengan selendang yang bukan serban yang dipakai di punggung, ya, yang dipakai di punggung yang diselendangkan di bahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu kita gunakan kata rida juga dalam bahasa Arabnya. Walaupun kalau kita sekarang membaca hadis, rida itu maknanya yang tadi kita sampaikan, yaitu pakaian bagian atas Nabi atau orang Arab yang di bawahnya ada izarnya. Maka selalu digandengkan antara izar dan rida. Izar yang di bawah sarung dalam bahasa kita, ya. Kemudian rida yang bagian atas. Nah, ini sebagai prolognya saja. Jadi bab yang keempat ini salah satu dari tuntunan salat istisqa. Salatnya, salat istisqa adalah adanya proses membalikkan atau mengubah posisi rida saja. Jangan izar, ya, jangan izar, rida saja. Pakaian bagian atas yang dililitkan atau yang diselendangkan. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Hadis nomor 1011. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amirul Mu'minina fil hadis, berkata, haddathana Ishaq, qala haddathana Wahb bin Jarir, qala akhbarana Syu'bah, an Muhammad bin Abi Bakr, an Abbad bin Tamim, an Abdullah bin Zaidin, أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال برداءه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال برداءه. Ini dalilnya. Dalil ini hadisnya hadis apa? Hadis qawli atau fi'li. Hadis Nabi itu kan ada pembagiannya. Dalam istilah ulama hadis, hadis Nabi itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari segi ucapan, yang disandarkan ucapan kepada Nabi atau perbuatan atau persetujuan. Dia tidak berkata dan juga tidak berbuat, tetapi dia menyetujui perkataan atau perbuatan. Kemudian sifatnya, sifat postur tubuhnya, sifatun khalqiyah atau sifatun khuluqiyah, berkenaan dengan akhlak. Ini semuanya masuk dalam kategori apa? Hadis Nabi. Hadis Nabi. Jadi bukan perkataan aja semuanya. Ya, bukan hanya perkataan Nabi saja yang dinamakan hadis, tapi apa yang diperbuat oleh Nabi itu juga termasuk hadis. Di sini adalah perbuatan. Karena Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bercerita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa. Istasqa ini maksudnya meminta hujan dalam paket yang sebenarnya, paket komplit, yaitu keluar ke lapangan kemudian salat, yang salatnya tujuannya juga minta hujan, yang nanti isinya ada salatnya, ada khutbahnya, persis dengan salat hari raya. Ini yang dimaksud dengan istisqa di sini, karena nanti akan kita pelajari ada hadis Nabi tidak salat istisqa, tetapi dia sedang berada di atas mimbar salat menyampaikan khutbah Jumat. Namun di situ juga dinamakan dengan istisqa. Cuma perbedaannya yang di situ adalah doa saja. Yang di sini, yang dalam hadis kita ini, itu paket komplit. Yaitu Nabi membawa kaum muslimin keluar ke lapangan, ke musalla. Kemudian di sana nanti diletakkan mimbar seperti dalam riwayat yang lain. Kemudian Nabi salat, kemudian berkhutbah. Salat duluan seperti salat hari raya. Kemudian lalu dia berkhutbah. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Zaid. Dan ada catatan penting juga. Abdullah bin Zaid di sini harus kita ketahui bukan dia Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan azan. Ya, bukan yang bermimpi mendapatkan lafaz azan. Karena yang bermimpi mendapatkan lafaz azan juga namanya Abdullah bin Zaid. Seperti yang dipahami oleh Sufyan bin Uyainah. Orang yang sekaliber Sufyan bin Uyainah saja sampai keliru karena Abdullah bin Zaid. Ya. Bila mana terucap Abdullah bin Zaid, orang akan pikir orang hanya kepada beliau saja karena beliau masyhur. Masyhur karena riwayat azan atau lafaz azan yang dia dapatkan dalam mimpi. Perhatikan, dia dapatkan dalam mimpi dan direkomendasi oleh Nabi SAW. Jadi bukan mimpinya menjadi dasar agama, tetapi rekomendasi Nabinya menjadi dasar agama. Sama halnya dengan hadis Abu Hurairah tentang keutamaan ayat kursi. Abu Hurairah mendapatkan dari syaitan. Jangan dipahami boleh belajar dengan syaitan. Ya. Tetapi rekomendasi Nabinya yang harus kita jadikan dasar. Nabi mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Yang ini dia benar ini. Nah, jadi kata Nabi mengatakan yang disampaikannya itu benar, berarti hadis ini hadis Nabi, bukan ilmu yang disampaikan oleh Nabi, bukan dari syaitannya. Karena ada orang yang keblinger, orang yang memang memahami agama ini ketika baca hadis lalu membuat statement, pernyataan-pernyataan, kesimpulan-kesimpulan yang menunjukkan dia tidak mengumpulkan hadis, tidak punya dasar dalam memahami agama. Lalu mengatakan ternyata belajar ke syaitan itu boleh ya. Ya. Ternyata kebenaran itu dari siapapun juga boleh diambil. Ya, sampai dari syaitan. Tidak. Tidak itu kaedahnya. Kaedahnya harus dari syariat. Seandainya Nabi tidak mengatakan bahwa yang disampaikan yang tentang ayat kursi itu bahwa itu benar, maka Abu Hurairah tidak akan mengamalkan. Tidak akan mengamalkan. Karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa yang disampaikannya itu benar, baru menjadi sebuah amalan. Ya. Bukan karena dari syaitannya, tetapi dari Nabi yang merekomendasi. Sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid. Bukan yang sekarang, yang lainnya. Ya. Jadi Abdullah bin Zaid yang sekarang meriwayatkan hadis tentang merubah posisi rida, selendang yang dipakai bagian atas, itu bukan Abdullah bin Zaid perawi atau yang bermimpi mendapatkan lafaz azan. Ini yang perlu kita catat baik-baik. Kemudian beliau bercerita Nabi SAW istasqa, salat istisqa yang komplit. Lalu faqala barida'ahu, ini dalilnya. Faqala barida'ahu, lalu Nabi membalikkan, qalaba yaqlibu, memutar posisi. Yang pertama di atas, lalu yang di bawah dibalikkan ke atas. Misalnya kita taruhlah A dengan B. Bagian A-nya pertama di bagian atas, B-nya bagian menyentuh atau yang berlangsung ke kulit. Bagian bersentuhan dengan badan. nanti diubah posisinya berbalik. Yang awalnya di bagian luar, lalu dibalik menjadi di bagian dalam. Atau yang awalnya di bagian atas, jadi membalikkan ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, itu berbagai macam cara untuk membalikkan pakaian itu, baik yang awalnya di atas, kemudian dipindahkan yang bawah menjadi di atas. Atau yang awalnya menghadap ke badan, itu dipindahkan yang bagian luarnya. Itu juga walaupun bagian atas bawahnya sama, cuma luar dalamnya yang berubah. Atau luar dalamnya tidak berubah, atas bawahnya yang berubah. Yang penting ada perubahan. Yang penting ada perubahan. Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini, ia mengkiaskan, bukan hanya karena pakaian selendang itu, pakaian seperti pakaian ihram itu sekarang juga tidak dipakai kecuali untuk ihram haji dan umrah. Maka ia mengatakan ini juga masuk hukumnya al-bist. Beliau mengatakan di sini adalah apa kata lain dari mislah pakaian bagian luar orang Saudi atau orang Arabnya. Mereka pakai jubah, nanti di luarnya ada pakaian yang dilapiskan. Umumnya transparan. Ya, umumnya transparan sehingga nampak warna jubah di dalamnya. Nah, ini dikiaskan pakaian itu oleh beliau nanti, dan ini yang kita lihat, kita saksikan di salat Istisqa, mereka membalikkannya, dibukanya dan pakaian jubahnya masih tak ada, dibukanya kemudian dibalikkannya, dipakai terbalik. Ya, kalau kita pakai terbalik apa? Kalau sudah pakai pakaian terbalik apa? Apa? Dapat proyek ya. Dapat ya, nampak rezeki kalau nampak pakaian terbalik. Oh, iko ada tender ke mah. Ya. Nampak orang pakai pakaian terbalik. Dan seperti itulah gambaran. Jadi pakaian luar itu nanti dibuka kemudian dipakai terbalik. Bagian luarnya di dalam, bagian dalamnya di luar. Ya. Kita yang tidak memakai pakaian tersebut bisa apapun yang kita pakai. Peci ini misalnya, ya kita buka kemudian kita balikkan. Ya, atas bawah enggak mungkin ya. Tetapi yang luar dalamnya, yang dalam diletakkan bagian luar, yang di luar diletakkan bagian dalam. Ini juga termasuk proses yang sama ketika sholat istisqa. Ya. Bila mana kita memakai jas luar, ya, jaket misalnya, atau rompi. Ini rompi mungkin bisa dihukumkan. Rompi, misalnya kita pakai rompi, dan rompinya yang dibalikkan. Dan jangan sama sekali memalikkan baju jubah. Buka jubah, ya. Ya, ini kemudian di depan orang banyak kita membalikkannya. Yang pantas dibalikkan, itu yang dimaksud. Karena Nabi SAW yang kita katakan tadi, dia merubah ridak, dan ridak itu adalah pakaian yang diselendangkan di bagian atas persis. Jadi itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada satu tambahan faedah, walaupun saya ketika membacanya di Fathul Bari memang kurang sedikit puas, karena beliau yang menukilkannya ini, para ulama banyak mengkritisi nukilan-nukilan dari dia. Al-Waqidi dia punya kitab Al-Maghazi. Ya. Cuma dia dari sisi kekuatan hafalan, periwayatan riwayat itu persyaratan untuk menukilkan riwayat itu tidak seperti ulama hadis. Ya. Seringkali ada masalah dalam sanadnya. Tetapi di sini tetap kita mungkin karena hanya sekedar menjelaskan tentang ukuran setelan Nabi, bagian bawah pakaian izarnya dan ridaknya berapa. Ini yang membuat saya sedikit agak sedikit puas ya, karena Ibnu Hajar menukilkan dan dia tidak mengomentari. Biasanya kalau ada masalah mereka akan komentari, akan kritisi. Kata Al-Waqidi, anna tula ridaihi sallallahu alaihi wasallam kana sittata adru'in. Ukuran yang diselendang. Kalau kita ukuran ihram itu berapa? Kain ihram. Yang bawa travel umrah. Berapa panjang ihram, kain ihram itu? Antara yang disarungkan dengan yang selendang kan sama ya. Tetapi Nabi SAW ini yang berbeda. Ini yang saya sedikit agak merasa ada tambahan maklumat. Kata beliau, panjangnya rida, bagian pakaian bagian atas yang berhubungan dengan surat istisqa yang dibalikkan itu, panjangnya rida Nabi itu 6 hasta. 6 hasta. 6 hasta berapa meter? 6 hasta. Sittata azru'. Kalau seandainya 1 hasta itu hampir 1/2 meter, 40 senti. Nah, kali 6 berapa? 40 senti kali 6 berapa meter itu? 2,5 meter. Kain ihram sekarang ada segitu? 2 meter. Hampir sama berarti ya. Segitu panjangnya selendang yang dipakai oleh Nabi SAW. Sementara itu panjangnya. Sementara lebarnya, tadi panjang, lebarnya, bidangnya itu 3 hasta, separohnya berarti ya, separohnya. Jadi yang biasa menghitung, yang jual-jual kain dasar kain itu tahu tuh. Ya. Jadi bidangnya itu 3 hasta, panjangnya 6 hasta. Kalau ukuran meternya berapa itu? 120 kali 240, itu panjang pakaian rida yang dipakai oleh Nabi. Ya, dan ini bukan harus kita contoh pula, tentu agar gambaran kita ketika mempelajari tentang apa yang dilakukan Nabi SAW. Sementara yang disarungkan ini tidak sama dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu yang disarungkan, yang diselendangkan sama. Ya. Di sini watulu izarihi, panjang sarungnya yang dipakai sebagai sarung itu 4 adru'in wa shibraini. 4 hasta 2 jengkal. Ya, 4 hasta, 1 jengkal ini berapa ukuran? Ya. 4 hasta 2 jengkal. Kalau 4 hasta berapa? Tambah 2 jengkal. Ya. Ini matematika ini. Ya. 4 hasta 2 jengkal, sementara lebarnya 2 hasta. Berarti tidak perlu digulung banyak gulungannya, karena ada sarung yang besar. Kita sarung sajalah. Kalau bidangnya itu panjang sekali, kita perlu melipatnya malah ketika pakai sarung. Ada yang ukurannya tidak perlu lipat, digulung kemudian kita sedikit menggulungnya sehingga sudah pas. Ada yang perlu lipatannya hampir separuh. Sama kita memakaikan sarung dewasa kepada anak-anak. Ya. Lipatannya hanya separuh, lalu dipakaikan ke anak-anak. Itu pun panjangnya juga besar payah untuk melipatkan ke badannya. Jadi gambarannya bahwa izar Nabi lebih kecil daripada ukuran selendangnya. Karena memang izar itu kan untuk dililitkan, sementara ini untuk diselendangkan. Berbeda. Ya, berbeda. Jadi ini hanya sebatas tambahan faedah saja dari Al-Waqidi. Ya. Dan tambahannya juga bahwa untuk setelan izar dan rida ini biasa dipakai oleh Nabi untuk sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Ya. Biasa dipakai oleh Nabi untuk sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Lalu kita pindah ke hadis kedua di bawah bab ini, 1012. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ali ibn Abdillah qala haddathana Sufyan an Abdillah ibn Abi Bakrin annahu sami'a Abbad ibn Tamim yuhadithu abahu an ammihi Abdillah ibn Zaid. Ya, Abdillah ibn Zaid yang bukan pembawa azan atau pencetus atau penerima lafaz azan tadi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla. Masih hadis beliau ini, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat. Jadi istasqa di lafaz yang pertama, inilah detailnya. Di sana ringkas. Ya, makanya kita bawakan ke detail ini. Dia keluar ke musala berarti paketnya komplit. Paket salat bersama khutbah dengan doanya. Ya. Kharaja ilal musalla, berangkat menuju musalla. Dan ini menunjukkan bahwa salat istisqa ini lebih utama dan sunnah dilakukan di tempat terbuka, lapangan, sebagaimana salat id juga. Ya. Fastasqa, maka dia tujuan keluarnya untuk istisqa, meminta hujan. Apa yang dilakukan dalam amalan ini? Fastaqbalal qiblata, maka dia menghadap kiblat. Wa qalaba ridaahu, lalu dia membalikkan ridanya. Wa shalla rak'atain, lalu dia salat dua rakaat. Ini namanya salat istisqa. Ya, dia salat dua rakaat. Qala, sampai di situ cerita dari Abdullah bin Zaid. Ya, intinya ada penjelasan bahwa Nabi membalikkan ridanya. Ada perbincangan di antara para ulama seperti di kupas tuntas oleh Ibnu Hajar. Kapan mulai membalikkan? Kalau dari redaksi cerita Abdullah bin Zaid ini, sebelum salat. Sebelum salat. Kemudian tentu kita dalam, memang antara salat dengan khutbah, apa yang didahulukan? Ini kita keluar sedikit. Salat dengan khutbah, apakah didahulukan salatnya baru khutbah seperti salat id? Ya. Atau khutbah duluan baru salat seperti salat Jumat? Khilaf para ulama. Dan Syekh Al-Utsaimin, kalau tidak salah ya, dia mengatakan perkaranya bebas atau luas. Perkaranya luas. Boleh salat duluan, dan ini didukung juga oleh dalil, dan boleh khutbahnya duluan. Jadi tidaklah sesuatu yang lazim, bila mana tidak dilakukan seperti itu maka dia tidak sah. Ya. Tidak sah. Jadi umumnya memang pelaksanaannya adalah seperti salat Id, salat hari raya, yaitu salatnya duluan baru khutbah. Dan ini yang kita alami ketika salat istisqa di Masjid Nabawi, ya. Dan juga di kampus kita juga ada, karena salat istisqa ini biasa dilakukan setelah instruksi raja. Raja membuatkan instruksi bayanun min diwanil malaki. Itu biasanya pengumumannya, ada penjelasan dari diwan malaki bahwa raja menginginkan atau memerintahkan sudur amrin malaki, ya, instruksi raja kepada untuk ditegakkan, dilakukan salat istisqa fi jami'i anha'il mamlakah, di seluruh wilayah kerajaan Arab Saudi, biasanya di masjid-masjid jami', biasanya di masjid-masjid besar. Maka kita seringkali, ada kalanya sholat di masjid kampus, yang sekarang masjid Ibnu Baz namanya, masjid kampus sekarang banyak sekali. Saya juga pangling ketika 2016 masuk ke kampus, waktu itu masih kosong ya, sedang libur. Sudah ada beberapa masjid di dalam kampus, karena sudah luas. Ya. Walaupun dahulunya ada musola, setiap kuliah, setiap fakultas ada masjid sendiri. Fakultas hadisnya ada masjid, fakultas Al-Qur'annya ada masjid, fakultas dakwah sudah ada masjid untuk fakultasnya. Tapi ada masjid besar di kampus waktu itu, dan sekarang ini masjid yang sudah lama semenjak zaman Syekh Ibnu Baz, ya. Ada masjid besar lagi di dalamnya. Jadi yang kita maksud, kita beberapa kali salat istisqa di masjid kampus, kemudian beberapa kali di Masjid Nabawi, yang kita alami bahwa salatnya duluan baru khutbahnya. Ya, ini yang diterapkan, walaupun perkaranya sebagaimana dijelaskan bahwa bebas atau luas. Setelah itu masuk ke pembahasan tadi, kapan dimulai membalikkan rida? Kapan dimulai membalikkan rida? Dan sebagaimana bebasnya antara khutbah dengan salat, maka ini juga bebas. Ya, ini bebas. Hadis Abdullah bin Zaid ini redaksinya menunjukkan bahwa dia dari awal sudah dibalikkan oleh Nabi. Tetapi di riwayat yang lain, Nabi SAW membalikkan ketika hendak berdoa setelah selesai khutbah. Dan ini yang kita lihat penerapannya. Kita pernah melihat Syekh Al-Hudzaifi, Syekh Abdul Bari Tsubaiti, Syekh Hussein Al-Syekh Salat Istisqa, dan di Syekh Abdul Razak juga kita melihat ikut serta dengannya salat di kampus. Ya. Jadi membalikkan al-bist atau mislah, bagian pakaian bagian luar itu, mereka lakukan sebelum berdoa selesai khutbah. Salat dulu, khutbah, kemudian terakhirnya kan doa sendiri-sendiri. Ya, tegak menghadap kiblat, dan ketika itulah setelah selesai khutbah kita melihat di mereka langsung masih di atas mimbar membalikkan pakaiannya, membalikkan pakaian luarnya, dan ini penerapan yang kita saksikan walaupun perkaranya sangat luas, boleh dilakukan dari awal dan boleh dilakukan saat hendak khutbahnya, dan juga boleh dilakukan ketika selesai sholat dan berdoa masing-masing. Karena di antara prakteknya adalah selesai sholat istisqa-nya kita bebas untuk berdoa, atau selesai meninggalkan tempat sholat, dan kalau hendak melakukannya pas hendak berdoa sendiri-sendiri setelah selesai sholat dan khutbah sholat istisqa. Ya, ini yang perlu kita pahami dari hadis kedua. Kemudian bagian akhir ini adalah penjelasan dari Imam Bukhari. Qala Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah ini? Siapa yang kunyahnya Abu Abdillah? Qala Abu Abdillah. Siapa ini? Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Jadi yang mengatakan di sini, ada yang berkata, ada yang mengatakan. Jadi kata-kata qala Abu Abdillah ini ada yang mengatakan. Sama saya sekarang ini mengatakan, saya mengatakan contoh misalnya tadi siapa bapak pengurus kita, Pak Indrayadi, saya mengatakan Pak Indrayadi hafizahullah ta'ala berkata. Ini ada dua yang perlu kita pahami. Saya mengatakan, jadi perkataan tadi saya mengatakan, tetapi Bapak Indrayadi rahimahullah mengatakan bahwa nanti sore ada buka bersama di sini. Kata-kata nanti sore ada berbuka di sini, perkataan siapa? Perkataan Indrayadi. Perkataan Pak Indrayadi. Ini yang saya maksud. Jadi qala Abu Abdillah, ini ada yang mengatakan kata-kata ini, dan yang mengatakan kata-kata ini kana Ibnu Uyainah yaqulu huwa sahibul adzan walakinnahu wahmun. Ini perkataan Bukhari. Ya. Jadi qala berkata Abu Abdillah, yaitu Imam Bukhari, kana Ibnu Uyainah, adalah Ibnu Uyainah Sufyan, salah seorang perawi di sanad ini, yaqulu berpendapat huwa Abdullah bin Zaid di atas adalah sahibul adzan. Ya. Dia mengatakan bahwa Abdullah bin Zaid itu adalah yang mendapatkan lafaz azan. Walakinnahu wahmun. Ini perkataan Bukhari. Akan tetapi dia adalah kekeliruan. Karena dia bukan Abdullah bin Zaid yang mendapatkan lafaz azan. Li'anna hadha, karena Abdullah bin Zaid ini adalah Abdullah bin Zaid ibni Asim al-Mazini Mazinul Ansar. Abdullah bin Zaid ibnu Asim dari kabilah Mazin yang dari kaum Ansar. Ya. Yang Abdullah bin Zaid yang mendapatkan lafaz azan juga Ansari, cuma bukan dari suku Mazin. Bukan dari suku Mazin. Nah, inilah tambahan dari Imam Bukhari di ujung hadis. Ya. Yang mengatakan perkataan Imam Bukhari ini adalah muridnya Imam Bukhari. Yang meriwayatkan Sahih Bukhari ini. Banyak yang meriwayatkan dari Imam Bukhari. Sahih Bukhari. Ada Al-Firabri. Bisa jadi Al-Firabri salah seorang. Dia memang dia masyhur. Al-Firabri meriwayatkan Sahih Bukhari dari Imam Bukhari. Biasanya lafaz di sini adalah dari riwayat beliau. Jadi yang mengatakan qala Abu Abdillah siapa? Muridnya. Tetapi perkataan bahwa Ibnu Uyainah berpendapat bahwa Abdullah bin Zaid dalam hadis ini adalah Abdullah bin Zaid penerima lafaz azan adalah Ibnu Uyainah. Dan itu keliru kata Imam Bukhari. Karena Abdullah bin Zaid ini bukanlah Abdullah bin Zaid itu, tetapi Abdullah bin Zaid ibnu Asim al-Mazini Mazinul Ansar. Mazin kabilah. Kabilah Mazin dari suku Ansar. Walaupun kedua-duanya Ansari, cuma yang ini Ansar dari suku Mazin, sementara itu bukan dari suku Mazin. Itu saja tambahannya. Dan ini faedah dalam hadis, tidak ada hubungan sama sekali dengan pembahasan tentang membalikkan selendang atau ridha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu beberapa hal yang perlu. Dan tadi kita sudah jelaskan bahwa ini berlaku untuk apapun juga. Terakhir, apa hikmah? Kenapa mesti dibalikkan? Ya, di sini di kitab kita ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan beberapa hikmah. Qala al-ulama, ya, wal hikmatu min dzalika. Hikmah dari membalikkan selendang atau ridha ada beberapa. Yang pertama, an yatahawwal al-qahtu ila khasbin wa ghaithin wa matar. Membalikkan itu akan bisa menjadi menunjukkan harapan optimis berubahnya keadaan dari kemarau menjadi subur hujan turun, ya, ila khasbin wa ghaithin wa matar. Di sini halaman berapa? 102 di cetakan kita sekarang ini. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, di antaranya pertama, maaf, bukan ya? Saya yang keliru ya. 97 paling bawah. Setelah hadis pertama berarti ya. Para ulama berkata hikmah dari perbuatan ini adalah agar, nah ini yang pertama, agar musim paceklik, musim kemarau berubah menjadi musim subur dan musim hujan, ya, ghaith wa matar, wa huwa min babit tafa'ul. Jadi ini membalikkan pakaian tadi itu hanya dalam bentuk mengungkapkan rasa optimis, ya. Tafa'ul itu optimis. Sementara tatayyur pesimis, ya, tatayyur pesimis, ya. Ka'annahu yaqul, kata Syekh Utsaimin, seakan-akan Nabi mengatakan, ya Rabbana, ya Rabb kami, nuridu an taqliba halana, dengan perbuatan membalikkan ini kami berharap engkau membalikkan keadaan kami, kama qalabna ardiyatana, sebagaimana kami membalikkan ridak-ridak kami atau selendang-selendang kami. Yang kedua hikmahnya, anna sababa imtina'il matari al-ma'asi. Ini perlu kita catat baik-baik, bahwa sebab dari terhalangnya turun hujan adalah maksiat. Sebab dari terhalangnya turun hujan, kemarau itu penyebabnya maksiat. Walibasut taqwa bitarkil ma'asi. Sementara pakaian taqwa adalah meninggalkan maksiat. Faka'anna hadzal da'i, seakan-akan orang yang berdoa meminta hujan ini, yuhawwilu libasahul hissi, membalikkan pakaian aslinya, pakaian dipakai untuk menutup tubuhnya, isyaratan ila annahu sayuhawwilu libasahul ma'nawi, sebagai isyarat kepada Allah bahwa dia akan membalikkan pula pakaian takwanya. Yang pakaian takwa pertama asal-asalan saja, dosa maksiat dilanggar, ya, lalu dibalikkannya untuk merubah, menyatakan kepada Allah, pakaian takwa saya akan berubah, yaitu memakai pakaian takwa yang sebenarnya dengan meninggalkan dosa. Fayattaqillaha ta'ala wa yuti'uhu, maka dia mentaati, bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Jadi merubah pakaian itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, sebelum-sebelumnya banyak dosa yang kami lakukan dan kami yakin bahwa dosa itu penyebabnya, bahwa musibah ini penyebabnya adalah dosa, maka inilah tanda bahwa kami merubah pakaian kami. Yang pakaian takwa sebelumnya terbalik, justru banyak dosa, sekarang kami balikkan yang menjadi banyak pahala dan ibadah. Yang ketiga, hanya dua dinukilkan di sini, ya, di antara hikmahnya. Kemudian bagi kita sekarang ini melakukan itu, hikmah yang ketiga tambahannya, ya, yaitu mencontoh Nabi. Ya, kenapa kita juga harus marakkan ini? Karena Nabi melakukan. Ketika ditanya, kenapa engkau balikkan pakaianmu, rompimu, jaketmu, pecimu, jawabannya apa? Karena Nabi melakukan. Itu hikmahnya. Karena Nabi SAW melakukan. Wahiyal iktida bir Rasulullah SAW. Jadi memang ruh ini yang harus ditumbuhkan, harus disuburkan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasa ingin mencontoh apapun yang datang dari Nabi. Yang ini yang semakin gersang, ini yang semakin kurang. Seorang muslim tidak lagi percaya diri untuk mencontoh Nabi. Terkadang mereka khawatir, khawatir kalau mencontoh Nabi orang nanti tidak suka. Ya, orang tidak suka. Kalau saya meniru apa yang dilakukan Nabi, takut-takut nanti orang banyak yang benci. Jadi ruh untuk mencontoh Nabi itu yang semakin lama semakin berkurang. Jadi ini pula yang membuat kita tadi mengatakan, ya, bagusnya diumumkan bukanya dengan apa yang dituntun oleh Nabi SAW untuk mencontoh Nabi. Nabi mengabarkan bahwa, para sahabat mengabarkan Nabi berbuka dengan ini, berbuka dengan ini, berbuka dengan ini. Ya, agar ruh mengikuti Nabi itu harus kita tumbuhkan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi ini faedah yang sangat luar biasa dari membalikkan, hanya sekadar membalikkan bahkan, tetapi itu ruh yang selalu membuat kita selalu mencontoh Nabi. Makanya para sahabat, itu kelebihan mereka. Kenapa sampai mereka ke tingkat Allah meridai mereka? Allah menyatakan, Nabi mengatakan bahwa mereka sebaik-baik manusia, khairun nasi qarni, karena pengikutan terhadap Nabi itu yang luar biasa. Nabi SAW sholat menggunakan sendal, maka sholat menggunakan sendal. Bukan karena mereka hanya sekedar membeho, tetapi mereka yakin apa yang diperbuat oleh Nabi itu tuntunan Allah. Karena dia utusan Allah. Utusan Allah SWT. Nabi SAW memakai cincin dari besi. Mereka memakai cincin dari besi. Ketika Nabi copot, mereka juga copot. Sendal tadi, Nabi sholat menggunakan sendal. Ketika di tengah-tengah sholat, Nabi mencopotnya, membukanya. Mereka pun buka. Mereka pun buka. Dan ada yang luar biasa. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa ruh mengikuti Nabi itu ternyata lebih kuat pada pribadi mereka daripada mentaati perintah Nabi. Para ulama mencontohkan kasus Hudaybiyah. Bukankah pertama kali Nabi memerintahkan mereka untuk tahallul? Nabi perintahkan ketika mereka dalam kekesalan, kekecewaan yang sangat mendalam. Mereka sudah menempuh perjalanan ratusan kilo untuk umrah. Dan mereka mendapatkan bahwa Nabi memberitahukan mereka masuk kota Mekah dengan aman. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Allah mengabarkan yang mereka yakin akan merasakan. Ternyata sampai di Mekah mereka tidak boleh masuk Mekah. Perjalanan sudah jauh. Bukan 1-2 kilo, ratusan kilo. Nah sekarang tidak bisa melanjutkan umroh. Tambah lagi, ada isu Uthman bin Affan dibunuh. Sudah semakin memuncak emosi mereka. Para sahabat Nabi, Umar bin Khattab diusir di sana. Ya. Kemudian terjadi negosiasi. Datang utusan, negosiasi, datang utusan, negosiasi. Ujung-ujungnya terjadi perdamaian. Ada perdamaian. Dibuatlah notanya. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim mereka sudah protes. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib penulisnya. Bismillah, kata Nabi, tulis wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Suhaib bin Amr ketika itu sebagai negosiator dari pihak Quraisy. Nah, siapa itu apa itu Ar-Rahman? Kami tidak mengerti Ar-Rahman. Ya, yang kami ketahui Ar-Rahman di Yamamah sana, seseorang yang mereka celah. Kenapa kalian sebutkan Rahman untuk Allah? Akhirnya Nabi SAW hapus Ali. Ali tidak mau menghapus. Ya, Ali tidak mau menghapusnya. Masa menghapus nama Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Ya. Ya. Akhirnya Nabi SAW minta beritahukan di mana nama yang tulisan Ar-Rahman. Nabi tidak bisa tulis baca. Mana yang Ar-Rahman? Dihapus oleh Nabi SAW. Kemudian hadza min hadza ma qadahu Muhammadun Rasulullah. Ya. Kan sudah mulai itu, dihapusnya Ar-Rahman semakin menambah keemosi mereka, kecewaan, kekesalan Rasulullah. Kata mereka, bila seandainya kami tahu engkau utusan Allah, tidak akan terjadi seperti ini. Kalau kami yakin engkau utusan Allah, tidak akan terjadi permusuhan di antara kita. Dihapus lagi ketulisan Rasulullah. Ya, yang menghapus Nabi SAW. Ali tidak kuasa untuk menghapusnya. Ini lafaz syar'i, syiar agama. Semakin bertambah emosi, kekesalan, kekecewaan. Isi dari perjanjian itu pun juga sangat membuat mereka kecewa. Yang pertama adalah bahwa kalian tahun ini tidak jadi umrah. Tidak boleh masuk Mekah. Sebenarnya mereka mengadakan perjanjian untuk bisa masuk Mekah, sekarang tidak boleh. Itu yang pertama notanya. Kalian tidak boleh masuk Mekah untuk tawaf, untuk sa'i, menyempurnakan umrah. Padahal perjalanan sudah ratusan kilo. Ya. Bukan pakai pesawat, jalan kaki. Ya. Tidak boleh masuk Mekah. Bagaimana kecewanya? Sama dengan jemaah yang batal keberangkatannya. Coba tanya bagaimana perasaan mereka. Jangankan berangkat haji, berangkat umrah saja batal. Sekian banyak kejadian kasus sampai di bandara tidak jadi berangkat. Dipermainkan oleh orang travelnya. Ya. Atau tiketnya hangus. Atau digulung oleh yang lain karena yang lain ini banyak kasus seperti ini. Kerugian yang juta, ratusan juta penyebabnya. Kekecewaan, kesedihan. Dan coba bayangkan apa yang dirasakan oleh para sahabat Nabi ketika itu. Mereka sudah rindu. 6 tahun lebih mereka menahan kerinduan untuk tawaf. Semenjak hijrah sampai tahun ke-7 perjanjian Hudaybiyah. Ya. Berapa tahun mereka menahan rindu. Datang turun ayat tadi dan mereka menuntut Nabi untuk segera berangkat. Tiba di sana tidak jadi sampai ke Mekah. Tidak jadi melihat Ka'bah untuk tawaf di sekitarnya. Tidak jadi bisa sa'i. Kemudian nota berikutnya. Bahwa gencatan senjata 10 tahun lamanya. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang menzalimi, tidak ada yang mengkhianati. Ini semua mereka yang mengimlakkan. Mereka yang mendiktekan. Ya. Nah, kemudian di antara notanya, barang siapa yang datang ke Madinah dari Mekah untuk menyatakan keislaman, maka pihak Madinah tidak boleh menerima. Tidak boleh menampung orang-orang yang lari dari Mekah. Jangan terima. Sebaliknya yang kembali ke Mekah dari Madinah, murtad, maka pihak Mekah dibenarkan untuk menerima. Kan naik emosi. Ya. Mana naik emosi? Selamat pariknya. Nah, ini yang membuat kondisi emosional para sahabat. Bisa kita bayangkan. Maka ketika Nabi SAW menintahkan, karena memang tidak jadi tawaf, tidak jadi sa'i, kata Nabi SAW, sudah tahlul saja di sini. Sembelih hewan hadiah kalian. Tidak ada yang mau. Bayangkan bagaimana kesedihan Nabi. Ya. Tidak ada satupun yang mau. Kecewa. Dan wajar manusia. Ya. Dan Nabi SAW saking sedihnya masuk ke tendanya. Dan bercerita dengan istrinya. Kata istrinya, andai kata memang itu yang harus dilakukan, yaitu tahallul di tempat kita terhalangi, lakukan sendiri. Coba engkau lakukan sendiri. Nabi baru tersentak, iya ya. Akhirnya Nabi keluar, dipanggilnya tukang cukurnya, diminta cukur. Melihat Nabi tahallul, semua para sahabat serentak berdiri bertahallul. Ini yang kita inginkan tadi, bahwa ruh mencontoh dan meniru Nabi, menauladani Nabi itu benar-benar sempurna pada pribadi sahabat. Ini yang harus kita tumbuhkan di tengah kaum muslimin. Di tengah kaum muslimin. Ini pelajaran yang penting kita ambil. Wallahu ta'ala alam. Hanya ini pelajaran kita hari ini. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ada pertanyaan? Ya. Hah? Dalam proses penyembelihan kurban yang nantinya akan berhadapan dengan waktu sholat, ini semuanya teknis. Kita tidak bisa memaksakan. Bagaimana maslahat ada, dan ini luar biasa. Jadi ketika kan ada dua maslahat, kalau ditinggalkan semua, misal bayangkan semuanya ikut sholat kemudian daging itu teronggok-onggok di sana, itu yang menggonggong-gonggong itu, ya. Itu pantang nampak daging itu, pantang nampak daging. Jadi ada mafsadahnya. Maka lakukan aja teknisnya. Bagaimana dari setiap regu atau panitia secara umum menugaskan orang-orang tertentu untuk menjaga daging, sementara relawan atau peserta kurban melakukan sholat. Atau di antara peserta kurban itu ada yang mengambil, saya yang jaga. Nanti kita gantian sholat. Dengan sholatnya juga yang harus, yang utamanya berjamaah. Jadi masalah tidak sesempit itu. Tidak sesempit itu. Semuanya perkara mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Jadi kalau bekerja sebagai pengurusan kurban, menyelesaikan hewan kurban, bila datang waktu sholat, maka bagaimana teknis menjaga, mengedepankan maslahat dan menolak mudarat. Ya, mengedepankan maslahat, menolak mudarat. Jadi seandainya dari 100 orang yang bekerja misalnya, lalu 70-80 orang sholat pertama, kemudian sisanya menunda sholat untuk menjaga hewan kurban, lalu nanti mereka sholat kembali berjamaah, ini juga suatu hal yang baik. Wallahu ta'ala alam. Ya. Wallahu. Kalau dipaksakan semuanya sholat, apa yang terjadi? Tidak sholat sama sekali. Ingatkan sholat. Ini kurban salah satu ibadah, tetapi yang paling inti sholatnya. Yang paling inti sholatnya. Dan kita hanya menasihati, mengingatkan. Ya. Kecuali kalau kita memiliki wewenang untuk bila kamu tidak sholat. Ya. Atau orang-orang yang mengikat kontrak dengan mereka-mereka yang tidak sholat ini, ingatkan. Bahwa kontrak kita ini ada satu aturannya, yaitu pas waktu sholat atau dilakukan sholat fardu, baik dengan cara bersama-sama atau dengan nanti setelah yang pertama sholat nanti mereka nyusul. Ya. Ini juga termasuk apa yang saya katakan adalah dalam teknis proses penyembelihan kurban. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. La akbal su'alak. Fadal. Naam. Lugal Arabiyah. Melah Arabiyah. Ha. Yasir. Kemudian jumlahnya. Kemudian apakah takbir muqayyad ini pengganti daripada zikir tahiyyah? Ya. Ya, jazakallahu khair. Pertanyaan bagus ya. Yang pertama juga sangat bagus. Tentang takbir yang disyariatkan di 10 awal Dzulhijjah. Ya. Nabi SAW menegaskan dalam hadis ma min ayyamin al-amal salihu fihinna khairun ila, wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam fa akthiru fiha min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid. Ini semenjak masuk awal Dzulhijjah dianjurkan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, perbanyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Maka para ulama seperti yang tadi kita dengarkan, ada yang namanya mutlak dan ada al-muqayyad. Yang mutlak itu yang tidak dikaitkan dengan waktu salat. Ya, tidak dikaitkan dengan waktu salat, itu setelah selesai salat. Itu yang mutlak. Jadi berarti kapanpun, dimanapun, karena takbirnya bukan dikaitkan dengan waktu salat, dengan tempat salat. Makanya dimanapun, kapanpun, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka bertakbir malah di pasar. Dan masuk kepada pertanyaan berikutnya, bahwa takbir ini bagi laki-laki tentu dijaharkan, karena maka orang pun termagnetnya, apa namanya, tertarik atau terseret pula untuk bertakbir. Bukan bertakbir berjamaah, tetapi mereka ikut-ikutan juga bertakbir lantaran mereka Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bertakbir. Ini menunjukkan bahwa mereka menjaharkan. Andai kata sir, maka tidak akan ada yang mendengar. Tidak ada yang mendengar. Jadi jahar. Ya, jahar. Dan jaharnya bukan jahar berlebih-lebihan. Jahar yang berlebih-lebihan, ya jahar yang wajar-wajar saja. Kemudian terkait dengan jumlah, tidak ada batasan jumlah. Tidak ada batasan jumlah, dan semakin, karena perintahnya memperbanyak. Fa'akthiru, memperbanyak, dan Nabi tidak menetapkan berapa jumlahnya. Ya, berapa jumlahnya. Kemudian terkait dengan takbir muqayyad yang dikaitkan dengan tempat dan waktu sholat, apakah sudah mewakili zikir? Ya, sudah mewakili zikir. Wallahu ta'ala alam, saya tidak menemukan penjelasan para ulama. Tetapi bila mana dilakukan setelah sholat, berarti sudah mewakili zikir. Ya, karena di situ adalah ada tahlilnya. Ya kan, setelah sholat kan ada tahlilnya, la ilaha illallah, dan di situ sudah ada tahlilnya. Takbirnya juga sudah ada, tahmidnya sudah ada. Berarti kalau seandainya kita tidak berzikir lagi setelah takbir, setelah sholat itu, wallahu ta'ala alam, yang saya sebatas pengetahuan saya saat ini adalah sudah mewakili dan sudah mencukupi dari zikir yang dilakukan setelah sholat. Wabillahi taufik. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Sejauh mana wewenang panitia kurban membagi-bagi daging? Karena, ini bukan pertanyaan, ini mungkin saja kritikannya. Karena sebagian panitia kurban ternyata, ini berdasarkan survei ya. Ini harus bertanggung jawab juga ini. Ya. Termasuk panitia ketika itu. Nah, ya, pekerja kenapa bisa harus ada? Enggak, maksud saya kenapa bisa, karena kan kantong-kantong. Dapat lagi. Sementara kupon karbon, kupon dia dapat, bed dengan bed juga dapat. Nah, yang dengan bed itu upah tuh, enggak boleh. Ya. Yang dengan bed itu statusnya upah. Dan itu tidak dibenarkan. Kalau dia pekerja, maka cukup dengan kupon. Ya. Jadi sampai di mana wewenang bagaimana mencari hewan kurban yang baik, kemudian menjaga hewan kurban, kemudian proses penyembelihan diupayakan bagaimana sesempurna mungkin, sesebersih mungkin, semaksimal mungkin, pembagiannya juga kepada kaum muslimin sesempurna mungkin, ini amanah di pundak panitia. Kalau tidak bisa, jangan menerima amanah. Ya. Dan kemudian terkait dengan membagi kepada pekerja lebih dari yang lain, dengan pertama pekerja dapat kupon, kemudian dengan bed yang dia dapatkan dia juga bisa mengambil yang baru, ini dengan bed ini upah, maka sangat tidak dibenarkan. Saya pernah mengisyaratkan kepada salah satu panitia kurban di masjid di Pekanbaru ini, bagusnya pekerja kurban itu diberi kupon bukan mengambil dengan bed. Ya, agar menghilangkan kesan itu upah. Yang pekerja itu diberikan kupon bukan mengambil daging dengan bed. Karena mengambil daging dengan bed ada kesan dia upah. Ya. Karena bed itu kan bed pekerja. Bed pekerja. Maka bagusnya, walaupun memang yang mereka dapatkan juga yang didapatkan oleh yang punya kupon, tidak akan berlebih. Kupon? Kenapa dikasih dua sementara yang lain kasih satu? Ini juga dia masalahnya memberikan berbeda kepada pekerja itu yang dikhawatirkan menjadi upah. Dikhawatirkan menjadi upah. Kalau seandainya sisa-sisa dari kulitnya, dari tunjangnya, dari kepalanya, peserta tidak mau dan tidak ada satupun lagi yang mau, maka mungkin siapapun yang di sana boleh mengambilnya. Pekerja yang bukan pekerja boleh mengambilnya. Kita bukan mengkhususkan pekerja. Kenapa kita mengkhawatirkan menjadi upah? Itu saja. Ya, mengkhawatirkan menjadi berbentuk upah. Wallahu a'lam. Salam. Bagaimana memahami hadis tentang di pelajaran kemarin bolehnya jamaah memintakan doa istisqa kepada Fatih, sedangkan di hadis lain ketika sholat Jumat Fatih sedang memberikan khutbah tidak bolehnya bermain pasir atau mengatakan diam. Bagaimana memahami kedua hadis yang seolah-olah? Nah, sama sekali tidak ada kontradiksi. Nah, jadi memang pertanyaan pertama itu yang bagus. Bagaimana memahami hadis? Karena kekeliruan memahami hadis itu yang membuat kita menyatakan kontradiksi. Ya. Makanya perlu mencari, membahas, mempelajari syarah para ulama. Tidak memahami sendiri-sendiri. Dan itu pula lah perlunya kita belajar seperti ini. Untuk memahami konteks hadis. Antara larangan bermain-main pasir, ini konteksnya berleha-leha, berlalai-lalai. Konteksnya berleha-leha, berlalai-lalai. Datangnya Arab Badui meminta Nabi berdoa minta hujan bukan berlalai-lalai. Ini kebutuhan hidup. Dia mengatakan pertama kali, sudah habis semua harta kami. Halakatil amwal waja'al iyal. Keluarga dan anak-anak kami sudah menangis kelaparan, tidak ada makanan. Berdoalah ya Rasulullah untuk agar Allah menurunkan hujan. Tidak ada sedikit pun berlalai-lalai. Tujuannya bermain-main dalam sholat. Sementara bermain, orang duduk kemudian dia bermain kerikil, ya, menyusunnya satu persatu, membuat seperti rumah. Yang sangat berbahaya sekali lagi dari itu adalah bermain HP sedang khutbah. Jangan hanya kerikil saja dipahami. Bermain HP, main game sedang khutbah. Atau bermedsos ria. Ya. Ya, sambil chatting-chattingan dengan kawan sementara khatib sedang berkhutbah, ini jauh lebih buruk daripada bermain kerikil kalau lantai masjidnya kerikil. Ya. Nah, ini yang perlu, jadi pemahamannya berbeda. Dia konteksnya berlalai-lalainya. Kalau kita memahami konteks larangan itu berlalai-lalai, maka orang Badui yang tadi bertanya kan bukan berlalai-lalai. Ini perkara yang semua membutuhkannya. Semua membutuhkannya. Nanti akan kita dapatkan hadisnya tentang hal ini insyaallah, yang diceritakan oleh Anas bin Malik dalam hadis di bab berikutnya. Wallahu taala alam. Cukup pelajaran kita hari ini, kita